gak tangi. Ini ki biasanya sampai isu. Ora. Ngene iki tangi sak barisan tangi. Sampean diatur waktune turu ae gedhek turu ngono lho. Iso gak iso kudu turu. Gara-gara iku gak iso arek kuwi ngledes terusan. Ora lundul gak iso turu kancane moto kok gak ya. Isuke ya jam pira sekilane gedhek iki ngantuk. Asline biyen yo wis ngono. Terus dhek iki kok gak ngerti aku mulai posoan kae iki pake suka ning nglanggar, bengi-bengi terus iki kan melek to seneng to mulek sprene. Reza iki turune ya ngono. Maune. Maune pokoke nak polane sekolah mbek ngaji kan masuk ya. Cuk mesti tak kon turu. Pokoke jam 11 iki turu wis. Dadi iki jam 4:30 jam 5 tak gegah. Masih dhewe ne turu ngantuk koyo tak gegah. Lah kan tangi. Saiki gak diem. Senen iki aku mlayu ning bae gak mulih nginep kono terusan. Bar magrib senen iki gak mulih wis. Masa ngerti. Bening nang ngono kuwi, pokoke bar magrib senen iki gak balik wis. Bawa sirono. Ini inap sama orang untuk bawa senen ini aku ya mati kremeng kremeng semuanya udah rono ya sekarang ini rono gak ya kamu susul gak kasihan nih mbak panjang mulai hebora tenan tak mulai tenan hati tenan orang gak urung kono ya kok tak susul gak ya jam-jam baru tak susul kok gak mulai kok gak pulang babuknya aku pokok lagi senen ini saiki burek jane mulai ini baik pirang-pirang dino enak mulai poso kan tipiku nyudas biar aja kamu rusak dos mulai subuh sampai sore gak mati blas goro ngono tekor ngono lho sapa sing delok Reja tekor kaget nare tekor apa le anggiku kan mangan anggiku piringnya pecah gak anggiku piringnya pecah apa le mbok gak roh jek aku ne berarti piringe telah mati ora mati sih nek suarane mambu apa iki mambu apa iki tipine gak ada semene layare oh sini oh ya sini ya wis dos hari sekian tak tunggu nang omah karo tipe sak turune gawe karo ndelok TV langsung nang omah dadi hari sekian jam 12 turu yo tangine isuk jam 10:30 jam 10 ya dadi bedhok ora turu ya ta kok turune ngadepne magrib kok isa tangi kok sinan